sahabat Luina Luas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Allah yabarik. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ikhwatul Islam, kembali Ustaz akan menyampaikan dari pembahasan kitab Zadul Mustani. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama uraian dan penjelasan yang bermanfaat dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Khaliyat Afadal Maskura, ya Ustaz. Jazakallah khair, Syekh. Allah barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ilahi min din wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab yang dikarang oleh Ibn Qudamah Al-Muqni', kemudian diringkas oleh Imam Al-Hajjawi dalam bukunya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang telah sampai kita pada pembahasan tentang khiyar, dan sekarang kita masuk khiyar yang kelima. Di awal telah kita jelaskan apa itu khiyar majelis, kemudian ada khiyar syarat, kemudian ada namanya khiyar ghaban, ada juga namanya khiyar tadlis, dan sekarang kita pada khiyar yang kelima, dan ini bagian akhir dari khiyar insyaallah, yaitu dinamakan dengan khiyarul aib. Kita baca insyaAllah, kemudian kita terjemahkan, kita jelaskan. Kemudian mana yang kurang jelas, diserahkan, kita perluas dalam tanya jawab. Qala al-muallif rahimahullah, al-khamisu khiyarul aib, wa huwa ma yunaqisu qimatal mabi'i kamaradihi wa fuqadi udwin. Yang kelima, khiyar yang kelima adalah khiyarul aib. Khiyar artinya pilihan, opsi untuk meneruskan atau menghentikan, membatalkan jual beli. Aib berarti adalah cacat. Apa yang dimaksud dengan khiyar aib atau cacat tersebut? Wahuwa, ini namakan dengan dhabit. Ma yunaqisu qimatal mabi'i kamaradihi, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan yunaqis, mengurangi qimatal mabi', harga pada barang. Apapun yang menyebabkan harga itu berbeda dari tanpa ada ini, ya, maka bila ada barang, ada sesuatu tersebut dan harganya sama, si pembeli berhak untuk membatalkan karena ini namanya cacat, khiyarul aib. Lalu muallif kemudian menjelaskan kasus-kasus. Kamaradihi, seperti jual beli hewan dan hewan tersebut sakit. Itu berbeda nilai hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Wa faqdi udwin, dan ada anggota tubuhnya yang hilang. Ya. Seperti dia membeli sapi dan ada anggota tubuhnya yang hilang, seperti telinganya putus atau kakinya satu patah. Tentu berbeda harganya dengan hewan yang sempurna anggota tubuhnya. Para ulama juga menjelaskan dalam hal ini tentang masalah raqiq, yaitu budak. Karena budak adalah manusia yang bisa diperjualbelikan. Au sinnin, atau giginya patah atau hilang, ompong, sapi ompong atau kambing yang ompong, itu berbeda harganya dengan sapi yang lengkap giginya. Au ziyadatihima, atau adanya pertambahan anggota tubuhnya. Kalau tadi berkurang, sekarang bertambah. Ya, umpamanya tangan dari budak tadi ada yang nambah jarinya, tetangannya nambah satu. Ini kan adalah aib, cacat namanya. Tapi mungkin sebagian orang mengatakan, kali bagus kalau tangannya lebih banyak, dia bekerja lebih cepat. Wallahu ta'ala alam, tetap ini namanya adalah aib, cacat, karena di luar kebiasaan. Dan para ulama membahas, bila menghilangkan cacat, dalam syariat dibolehkan. Ad-dharar yuzal, bahwa sesuatu mudaratkan diangkatkan. Maka bila cacat ada tambahan jari ke-6, ini boleh untuk dihilangkan atau dioperasi. Walaupun para ulama, para ahli fikih dulu mengatakan tidak boleh menghilangkannya. Ya, bahkan Syekh Muhammad Al-Thaymin syarih kitab ini Al-Mumti' telah menjelaskan dahulu para ulama mengatakan bahwa wasir diharamkan untuk dihilangkan. Ketika wasir muncul ada sakit apa namanya? Di dubur ada wasir yang keluar, maka para ulama mengatakan haram untuk dibuang, karena termasuk membuang sesuatu anggota tubuh manusia, karena dia menyebabkan timbul istinzaf atau pendarahan dan bisa menyebabkan kepada kematian. Itu dahulu. Dan kedokteran sekarang sangat gampang membuang wasir tersebut, dan tidak menyebabkan mudarat yang besar. Dan karena itu hukumnya kembali kepada asalnya, ini adalah cacat dan boleh dibuang. Yang tidak boleh dibuang hanya sekedar untuk kecantikan saja. Tapi kalau cacat boleh. Ya, penyakit seperti umpamanya ada penyakit kulit di muka atau di bagian tubuh yang mana, maka ini boleh dibuang. Dengan berbagai cara, ya, yang dalam kedokteran mereka jelaskan. Mereka mengetahuinya. Tapi sekedar untuk tajmil, untuk mempercantik diri, maka dilarang dalam Islam. Bahwa Rasulullah SAW an-namisad wal-mutanamisad, yaitu orang yang mengangkatkan alisnya dan yang melakukan perbuatan tersebut, ini dalam syariat Allah Azza wa Jal, karena dia bertujuan untuk mempercantik dirinya. Tapi kalau alisnya terlalu panjang dan mengganggu mata, ya, maka ini boleh diangkatkan. Karena ini adalah dharar, dan masalah dharar adalah yuzal. Kemudian muallif menjelaskan dengan banyak contoh. Contoh beliau, wazina raqiqi, seperti jual beli budak yang budak tersebut pernah berzina. Dan tentu itu aib, cacat. Budak laki-laki yang diperjual belikan dan dia pernah berzina, dikhawatirkan ketika dibeli, dia akan menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga si tuannya. Ya. Maka ini cacat. Bila didiamkan oleh si pembeli, si penjual, dan terbeli oleh si pembeli, dan ternyata ini pernah ada kasus dia berzina, ya, maka ini cacat boleh dikembalikan. Wasariqatihi, dan pencuri. Kebiasaan si budak tersebut mencuri. Wa ibaqihi, dan kebiasaannya suka lari dari tuannya. Maka inilah cacat dan boleh dikembalikan. Wa baulihi fil firashi, masyaallah. Seperti yang terhari kencing di kasur. Seorang yang ngompol. Budak yang ngompol inilah cacat. Dibelinya budak harga sekian, kalau budak itu tidak ngompol harganya mamanya 1000 rial. Maaf, 1000 dinar. Kalau ngompol itu turun harganya. Maka merusak kondisi rumah daripada tempat tuannya tadi. Fa'idha alima al-mushtari al-aiba ba'du amsakahu bi'arshihi. Bahwa istuma baina qimati sihati wal-aibi. Aw raddahu wa akhada thaman. وإن تلف المبيع أو أتق العمد تعين الأرش. المؤلف sudah menjelaskan. Maka apabila si pembeli mengetahui ada cacat setelah terjadi jual beli, ya, dia membeli barang tersebut di awal tidak tahu dia ada cacatnya, ya.